Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan bulan Ramadan ini, pada tahun 1440 Hijrah, kita berkesempatan membahas masalah Sirah Nabawiyah, insyaallah dari awal sampai akhir, yang akan kita mulai dari permasalahan sejarah jahiliyah dan sejarah dunia sebelum Rasulullah diutus menjadi nabi, atau juga bahkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Berkaitan dengan itu, ada baiknya rekan-rekan sekalian mempersiapkan Al-Qur'an dan juga mempersiapkan peta dunia. Karena kita akan membahas bagaimana jalur dagang Quraisy dan bagaimana juga kemudian kerajaan-kerajaan besar yang ada di dunia ini. Yang barangkali peta dunia pada hari ini berbeda dengan peta dunia pada saat kurang lebih 1400-an tahun yang lalu. Terutama kalau kita bicara mengenai faktor-faktor kekuasaan mana saja yang berpengaruh, faktor-faktor politik mana saja yang berpengaruh, dan di mana jalur dagang dunia pada saat itu. Di surat Al-Ankabut ayat 67, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah mereka, orang-orang Quraisy, memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling rampok-merampok. Mengapa setelah nyata kebenaran, mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah? Shadaqallahu al-azim. Maksud ayat ini adalah memang pada saat itu, selain kota Mekah yang diisi oleh orang-orang Quraisy, mayoritas orang pada saat itu memang merampok-merampok. Apa sih yang terjadi? Kondisi dunia pada saat itu, kaum Romawi dan kaum Persia yang pada saat itu orang-orang Romawi, ibu kotanya ada di Konstantinopel. Konstantinopel pada hari ini terletak di Istanbul yang ada di negara Turki. Istanbul itu sebuah tempat yang terpisah oleh lautan gitu ya. Terpisah oleh lautan, dan kemudian Istanbul ini sangat potensial. Kalau di Indonesia, padanan bagi Istanbul ini mungkin Singapura atau Batam gitu ya, atau mungkin Kuala Lumpur, di mana tempat itu adalah tempat penghubung antara dua benua, penghubung antara benua Eropa dan penghubung antara benua Asia. Romawi pada saat itu terletak, kalau kita bicara masalah Sirah, ini adanya daerah utara dari Arab Saudi, utara dari kota Mekah. Ideologi mereka, mereka ini orang Kristen, mereka ini agamanya Kristen, hanya saja Kristen bukan agama asli mereka. Mereka itu baru memeluk Islam, apa, mereka itu baru memeluk Kristen itu kira-kira 300 tahun gitu ya, sebelum Rasulullah dilahirkan. Itu kira-kira ada masa 100-200 tahun gitu ya, 100-200 tahun setelah wafatnya Nabi Isa, atau ketika Nabi Isa itu diangkat ke langit, sampai kemudian mereka itu akhirnya memeluk agama Kristen. Sebelumnya mereka memeluk agama apa? Sebelumnya mereka itu adalah penyembah patung, di mana salah satu patung yang mereka sembah itu bernama Hubal. Tapi di luar itu, Romawi pada saat itu agamanya berbeda-beda. Artinya Kristen, tapi Kristennya ini juga Kristen yang tidak sama antara satu daerah dengan daerah yang lain. Kristen yang berpusat di Romawi atau Bizantium, dalam hal ini kita sebut saja sebagai Romawi Timur. Kenapa Timur? Karena ternyata dihitung dari Eropa. Dari benua Eropa, Romawi yang ada di Konstantinopel itu Romawi Timur. Kekaisaran Roma Suci itu adanya di Romawi Barat. Nah, Romawi Barat ini adanya di ibu kota Roma, yang hari ini kita kenal namanya kota Roma. Yang ada di sana itu makam Santo Petrus, itu adanya di Vatikan, di mana Vatikan itu dekat sekali dengan kota Roma. Nah, kekaisaran Romawi Timur ini rupanya pengaruhnya itu menjalar sampai ke selatan. Kalau kita urutkan di negara Afrika, di Mesir ya, di mana Mesir itu tidak hitam kulitnya. Tapi Mesir itu masih serupa dengan bangsa Arab, meskipun mereka itu bukan bangsa Arab. Mereka itu agamanya Kristen Koptik. Makanya Maria istrinya Nabi yang berasal dari Mesir dikatakan Maria Al-Kiptia. Kiptia itu dari Koptik asal katanya. Nah, mereka itu dipimpin oleh seorang raja namanya Mukaukis. Jadi Mesir itu negara Koptik gitu ya, negara Koptik, Kristennya Kristen Koptik. Mereka itu la ilaha illallah, hanya saja tidak mengakui Maryam itu sebagai ibunda dari Tuhan dan hanya mengakui bahwa Nabi Isa itu sebagai utusan Allah. Itu saja. Perbedaan dengan agama Islam itu sangat sedikit, gitu ya. Sangat sedikit. Yang kedua, agak turun ke selatan, ini ada kerajaan Nubah. Kerajaan Nubah, gitu ya, agak ke selatan lagi, ini kalau nggak salah hari ini menjadi kerajaan atau hari ini menjadi negara Sudan. Negara Sudan pada saat itu agamanya juga Kristen, cuma berbeda sedikit dengan kerajaan Mesir. Ke bawah lagi selatan dikit, ya, ini ke bawah lagi agak ke selatan, namanya kerajaan Habasyah. Kerajaan Habasyah ini yang menjadi vital, karena pada saat itu kerajaan Habasyah dan kerajaan Nubah punya perjanjian dagang dengan orang-orang Quraisy. Perjanjian dagang ini seperti perjanjian dagang antara pedagang-pedagang dari Indonesia yang punya perjanjian dagang langsung dengan pemerintah. Jadi artinya perjanjian dagang ini tidak B2B, artinya tidak bisnis ke bisnis, tapi antara bisnis ke pemerintah. Kenapa? Karena pada saat itu di Arab Saudi tidak ada satu kerajaan pun. Ya, di wilayah yang sekarang menjadi negara Arab Saudi, itu tidak ada satu kerajaan pun. Sehingga yang ada itu pebisnis. Pebisnis-pebisnis ini datang kepada pemerintah Habasyah kemudian memegang perjanjian. Nanti ya, mereka ini agamanya masih Kristen. Ke daerah selatan lagi, ini daerah yang antah berantah, gitu ya. Ini daerah kita tidak tahu pada saat itu ada peradaban atau tidak. Nah, ke daerah selatan Arab Saudi, gitu ya, itu ada kerajaan Yaman. Ini ada kerajaan Himyar dan kerajaan Kindah. Yang pada saat itu, gitu ya, ini dikuasai oleh Aryab. Aryab itu pada suatu kali, gitu ya, dikirim oleh rajanya, gitu ya, dikirim oleh, kalau tidak salah, langsung dikirim oleh Najasyi, gitu ya, untuk memerangi kerajaan Yaman yang sebelumnya. Ya, kerajaan ini dihancurkan oleh Aryab. Aryab itu punya salah satu wakil, wakilnya ini bernama Abrohah. Yang mana kemudian Abrohah ini memberontak dan berhasil membunuh Aryab. Abrohah tahu bahwa kemudian pusat ekonomi dan pusat kegiatan sosial dan politik di daerah Arab Saudi itu, atau di daerah Hijaz kita sebutnya, itu di Ka'bah, di Mekah. Maka kemudian dia berencana menghancurkan Ka'bah, dan kemudian tersiarlah peristiwa yang terkenal itu yang diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Fil. Selanjutnya, kerajaan Kindah dan kerajaan Himyar ini masih kemudian agamanya itu Kristen, gitu ya. Tapi kita tidak tahu Kristen semacam apa, datanya ini simpang siur, karena tapi kemungkinan, gitu ya, tetap saja ini Kristen Trinitas, gitu ya. Itu sebesar itulah pengaruh kerajaan Romawi Timur di daerah sekitar Arab Saudi. Ngomong-ngomong, di kerajaan Kindah dan kerajaan Himyar ini, gitu ya, dimana nanti kalau ada sahabat Nabi, gelarnya itu Al-Kindi, atau gelarnya itu Al-Himyari, ini berarti berasal dari dua suku tersebut, dari dua kerajaan tersebut. Nenek moyang Nabi Muhammad, kakek-kakeknya Nabi Muhammad, ini punya perjanjian dagang juga antara bisnis ke pemerintah, dari pelaku pasar ke pemerintah. Karena di Arab Saudi tidak ada pemerintahan pada saat itu, dan kemudian gitu ya, pedagang-pedagang ini punya perjanjian dagang dengan pemerintahan Himyar dan pemerintahan Kindah. Nah, kemudian kalau kita pergi ke arah barat gitu ya, dari Romawi Timur, negara Romawi Timur ini berbatasan gitu ya, di arah barat itu kira-kira daerah Suriah gitu ya, kira-kira daerah Yarmuk atau Suriah, ini berbatasan dengan kerajaan Persia. Kerajaan Persia ini menyembah matahari. Bagaimana penyembahannya kita tidak tahu secara detail, tapi kemudian mereka ini mengaku agamanya itu Zoroaster kalau hari ini. Mereka itu memuja api sebagai sumber energi. Tuhan mereka itu bernama Ahriman kalau tidak salah, ya, Angromanyu. Angromanyu. Jadi ada Tuhan baik, ada Tuhan jahat. Bagi mereka, kejahatan itu juga diciptakan oleh Tuhan, dan kemudian kebaikan itu juga diciptakan oleh Tuhan. Digambarkan ya dalam kitabnya Abul Hasan An-Nadawi, dalam kitabnya Kerugian Dunia Akibat Mundurnya Umat Islam, itu parah sekali. Suatu kali raja mereka itu suka sekali memiliki harta rakyatnya, artinya suka mengambil, suka mematok tanah rakyatnya atas nama kepentingan pemerintah, padahal untuk memperkaya pribadi. Di negara mereka itu jamak sekali bahwa raja itu meninggal itu dikudeta. Karena apa? Kebijakan-kebijakannya itu selalu terlalu ekstrim, dan kemudian kebijakannya itu selalu menyebabkan masyarakat susah. Akhirnya, di masa Nabi Muhammad diutus, itu kepemilikan pribadi di Persia tidak ada. Artinya semua orang berhak mematok gitu loh, matok tanah. Ya, itu yang jadi masalah, gitu ya. Dan kemudian suatu kali, ada peperangan besar antara Romawi dan Persia. Peperangan ini kurang lebih terjadi kira-kira 100-200 tahun sebelum Nabi Muhammad diutus, tapi berlanjut. Sampai kemudian, gitu ya, dua kerajaan itu dihancurkan oleh orang Islam. Tidak pernah bersatu kerajaan mereka itu. Ini menjadi alasan kenapa sih kok orang-orang Quraisy itu menjadi super kaya? Karena ternyata tren dunia pada saat itu ada persaingan dagang antara Romawi dengan Persia. Masalahnya adalah jalur dagang ini terbentang puluhan ribu kilometer dari Indonesia ini sampai Eropa. Kalau kita lihat dari Indonesia sampai Eropa itu membentuk satu garis lurus sekali, panjang sekali. Dari Eropa pada saat itu tahun 600-an Masehi, ini kerajaan Mataram kuno gitu ya, dan kemudian juga ada kerajaan Tarumanegara dan ada juga kerajaan Kalinga. Dan banyak sekali kerajaan kecil-kecil yang pada saat itu kita tidak ketahui namanya. Ini menjadi satu poros kerajaan Hindu di yang pusatnya itu adanya di India, kerajaan Cholamandala. Nah, kerajaan Cholamandala ini kemudian gitu ya punya satu jalur dagang besar sekali. Apa yang dibawa? Ini bahan-bahan obat-obatan. Yang kedua, ini bahan-bahan seperti kapur, jahe, dan lain-lain. Di mana dua komoditas ini disebut dalam surat Al-Insan, dalam surat Al-Qiyamah, dan juga surat Al-Mutaffifin. Ya, wa mizajuhu min tasnim, dan seterusnya. Tasnim itu dalam surga, itu ada air campurannya dari jahe. Karena emang jahe itu menghangatkan, itu enak sekali dijadikan obat, gitu ya. Nah, dari kerajaan Cholamandala ini ketemu lagi dengan kerajaan Cina gitu ya, dengan kerajaan dinasti Qin pada saat itu di jalur sutra. Jalur sutranya ini itu kemungkinan besar itu adanya pada saat itu di utara India. Jadi ketemu nih jalur dagang ini. Jadi ibaratnya kalau kita bicara di Indonesia, kita bicara seperti Singapurnya Indonesia atau kita bicara seperti Batamnya Indonesia gitu ya. Atau Jakarta, di mana semua jalur dagang di seluruh Indonesia itu pasti mau tidak mau semua kapal tanker, semua pesawat angkut barang itu ketemunya di Jakarta. Itu. Yang pada saat itu semua jalur dagang ini pengangkutan gitu ya dari Cina dan dari India yang asalnya dari Indonesia itu akan ketemu di India bagian utara. Dari India bagian utara masuk ke wilayah Persia. Nah, masuk ke wilayah Persia ini adanya di, kalau dari Indonesia, itu di sebelah baratnya Indonesia. Yang pada saat ini, negara Persia itu menjadi Iran dan Irak, gitu ya. Di utaranya Iran dan Irak, itu ada kerajaan Khan, ya, Turkistan. Tapi pada saat ini kita bicara ke bawahnya saja, karena jalur dagangnya lewat situ. Nah, karena perang yang terjadi antara Persia dan Romawi, ini barang-barang numpuk di Persia. Nggak ada lagi yang bisa bawa ke Romawi. Padahal Romawi juga punya komoditas yang tidak bisa dipasok oleh negara-negara yang menjadi sekutu dari Persia dan sekutu dari India. Apa saja? Banyak kain, senjata, gitu ya, manik-manik, batu mulia, gitu ya, gading gajah, kerajinan-kerajinan tangan, kulit binatang dan lain-lain. Ini nggak bisa dipasok. Artinya dari benua Asia ke benua Eropa ini mentok. Benua Eropa itu butuh makanan karena di sana itu negara empat musim. Hanya waktu 3 bulan atau 2 bulan yang efektif untuk menumbuhkan tanaman. Sementara tanaman-tanaman yang umurnya panjang dan sangat bergizi datangnya dari Asia, nggak bisa masuk gara-gara perang. Akhirnya, disinilah pedagang-pedagang dari Arab Saudi, dari bangsa Quraisy dan bangsa Arab secara umum, gitu ya, ini menawarkan kongsi dagang. Menawarkan jasa dagang kepada kedua negara yang sedang berkonflik ini. Ya, suatu ketika nenek moyangnya Nabi Muhammad ini itu menawarkan satu proposal dagang besar sekali kepada keempat raja di empat penjuru mata angin untuk menyatukan jalur dagang mereka. Kepada Romawi, mereka menjanjikan dapat membawa barang dari Persia. Kepada Persia, mereka menjanjikan kepada sekelompok pedagang-pedagang Persia, gitu ya, untuk bisa membawakan barang dari Persia ke Romawi tanpa kemudian Persia dan Romawi harus punya hubungan diplomatik. Ini tentu sangat efektif. Maka pedagang-pedagang tersebut langsung diterima oleh rajanya. Langsung diterima oleh rajanya dan kemudian langsung stempel, teken perjanjian bahwa pedagang-pedagang tersebut adalah distributor resmi dari negara Persia ke negara luar. Begitu juga di Yaman di selatan dan begitu juga dari Habasyah di barat. Ini sebabnya orang-orang Quraisy pada saat itu sangat kaya. Meskipun kota Mekah pada saat itu minim sumber daya alam, karena pada saat itu minyak belum ditemukan, artinya orang juga belum punya teknologi pengolahan minyak. Ini kan Arab Saudi itu sepenuhnya gurun pasir, korma itu tidak laku diekspor sampai hari ini. Karena di luaran sana makanan tuh banyak yang lebih enak daripada korma. Dan harus diakui bahwa korma itu makanan yang ibaratnya itu hanya suplemen, tidak banyak dibutuhkan oleh orang. Makanya mereka itu menjadi pedagang-pedagang yang sangat kaya. Ini kemudian diabadikan di surat Al-Quraisy, gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i wasaif faly'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Apa maksudnya? Li ila fi Quraisy, perjalanan Quraisy untuk pedagang. Gitu loh. Jadi Quraisy itu memang bisa memanfaatkan pada saat orang di sekitar itu rampok-merampok gitu ya. Rampok-rampok yang pertama ini dimulai dari bahwa bangsa Persia dan bangsa Romawi saling rampok-merampok. Tapi mereka justru bisa memanfaatkan rampok-merampok itu karena posisi mereka yang di tengah-tengah. Karena Allah itu menempatkan mereka di tengah gurun pasir, tidak punya kepentingan politik, dan orang-orang juga tidak berselera menaklukkan mereka karena mereka tidak punya sumber daya alam. Dan secara kekuatan militer mereka ini juga lemah. Gitu loh. Seluruh bangsa Arab kalau dikumpulkan itu bisa jadi jumlahnya di bawah 100.000. Sedangkan pasukan pasukan Persia dan pasukan Romawi mungkin jutaan pada saat itu. Nah, di posisi inilah gitu ya. Faly'budu rabb hadzal bait. Maka beribadahlah kepada Tuhan pemilik Baitullah ini, gitu loh. Jadi orang-orang Quraisy itu dipaksa menyadari bahwa Anda itu ditempatkan di posisi yang strategis untuk bersyukur kepada Allah. Lihat, bangsa di sekelilingmu itu tarung gitu loh, bertarung. Tapi mereka itu justru bisa menjadi jembatan dan memanfaatkan pertarungan itu untuk kepentingan bisnis. Ya, dan kemudian tidak cuma itu. Pengertian kedua gitu ya dari li'ila fi Quraisy ini adalah suku-suku di sekitar mereka ini kemudian malah memuliakan orang Quraisy, sehingga perdagangan orang Quraisy ini yang paling maju gitu loh. Perdagangan orang Quraisy ini yang paling maju sehingga kemudian suku-suku yang lain itu saling rampok-merampok, tapi Quraisy tidak. Kenapa? Karena Quraisy itu ternyata menjaga Baitullah, sehingga suku-suku yang lain itu respect dan tidak mau merampok kafilah kaum Quraisy. Dan atas kecerdikan kaum Quraisy ini gitu ya, suku-suku yang lain itu kemudian ibarat kata kalau sekarang itu dicerdaskan. Barang-barang dari suku-suku tersebut dibawa gitu ya, atau kafilah-kafilah dagang dari suku-suku tersebut itu diajak gitu ya. Atau kemudian suku-suku tersebut gitu ya diberikan modal untuk kemudian mengolah lahan, untuk kemudian bikin perkebunan kurma dan lain-lain yang kemudian nanti hasilnya itu dibawa oleh orang-orang Quraisy. Maka suku-suku itu kalau kepada suku selain suku Quraisy itu merampok. Tapi kalau kepada orang Quraisy tidak merampok. Gitu ya. Dan nanti penjelasannya masih banyak lagi kenapa orang-orang Quraisy itu tidak dirampok, gitu ya. Sedangkan pada surat Al-Ankabut dikatakan orang-orang di sekeliling mereka itu rampok-merampok. Ini kira-kira pada bagian pertama untuk menjelaskan bagaimana peta politik gitu ya dan bagaimana peta keagamaan yang terjadi pada saat itu di kota Mekah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.